seseorang akan makan yang baik, karena mulut yang mengeluarkan kata-kata yang baik akan menjadi harapan yang sangat menjanjikan. Namun dari mulut yang sama, itu bisa menjadi bahaya yang menghilangkan nyawa. Mulut yang tak terjaga, yang menumpahkan sumpah serapah. Bukankah banyak perkelahian terjadi di kehidupan ini karena kata-kata yang tak menyenangkan, lalu berujung pada perkelahian? Celakanya, dari debat mulut nyawa menghilang. Sebaliknya, bukankah orang yang mengucap kata bijak menyenangkan di sampingnya, berkenalan dan berbuah pada transaksi bisnis yang menyenangkan? Pikirkanlah itu, betapa tak sulitnya menjaga mulut. Namun kenyataan, mulut memang sering membawa celaka. Penguasaan diri harus menjadi kata kunci, supaya mulut bisa membuahkan yang baik dalam hidup ini. Awas, hati-hati, jangan sampai mulutmu celakamu. Semoga kau terlatih membuat mulutmu sumber hidupmu. Karena itu berpikirlah sebelum berbicara. Pilihlah kata yang bijaksana, bukan sumpah serapah. Ayunkan langkah dalam kehidupan, biarlah mengalir ucapan-ucapan yang menyegarkan. Semoga mulut kita berbuah yang baik dan orang mengenangnya. Berkata, mendengarkan dia berbicara, itu sangat menyenangkan, luar biasa.